السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan 153, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan al-jam'u lil matari, menjamak atau menggabungkan salat dikarenakan hujan. Sebelumnya kita bahas tentang salatul musafir. Salatul musafir, salat orang yang melakukan perjalanan. Apabila perjalanan yang dilakukan oleh seseorang telah memenuhi syarat, baik itu jaraknya, tujuannya adalah tujuan yang mubah, maka mereka boleh mengambil keringanan, yaitu menjamak dan mengqasar salat. Ada sebab yang lain yang memungkinkan seseorang itu mendapatkan keringanan dalam bentuk menjamak atau menggabungkan dua salat. Sebab itu adalah al-matar, yaitu hujan. Al-jam'u lil-matari. Dikatakan oleh muallif, oleh al-imam Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala, وَيَجُوزُ لِلْمُقِيمِ الْجَمْعُ تَقْدِيمًا لِمَطَرٍ يَبُلُّ الثَّوْبِ. Diperbolehkan bagi orang yang mukim menjamak salat atau menggabungkan dua salat, takdiman, secara takdim, artinya ditarik ke depan, disebabkan hujan yang membasahi pakaian. Disebabkan hujan yang membasahi pakaian. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, telah diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah. Nabi melaksanakan salat di kota Madinah sab'an wa thamanian. Sab'an, 7. Thamanian, 8. Nabi salat di Madinah 7 dan 8. Maksud dari 7 dan 8 ini adalah Nabi menjamak atau menggabungkan dua salat. Kalau 7, yaitu maghrib dengan isya. Kalau 8, yaitu zuhur dengan asr. Az-zuhru wal asru wal maghrib wal isya. Berkata Abu Ayyub, kenapa Nabi menjamak salat-salat tersebut, la'allahu fi lailatin mutirah. Sepertinya saat itu memang malam yang turun hujan. Nabi menjamak dikarenakan malam itu turun hujan. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Bisyartin, tentunya dengan syarat. An yaqsida jama'atan fi masjidin ba'idin. Syaratnya saya misalnya, kalau saya ingin menjamak antara maghrib dan isya, atau zuhur dan asar dikarenakan hujan, saya harus mendatangi salat berjamaah di masjid yang jauh dari rumah saya. Tapi kalau rumah saya dengan masjid hanya satu langkah misalnya, tidak jauh, ditambah lagi ada atap yang menaungi, ya, yang menjadi apa? Yang menjadi naungan antara rumah saya dengan masjid, tentunya dalam kondisi itu tidak ada masyakkah, tidak ada kesulitan. Ya. Oleh karenanya dikatakan, an yaqsida jama'atan fi masjidin ba'idin. Syarat yang pertama, ya, kita mendatangi sholat berjamaah di masjid yang jauh. Itu syarat yang pertama. Artinya kalau di rumah tidak bisa menjamak dua sholat dikarenakan hujan. Atau kalau rumah kita nempel dengan masjid, ya, tidak dilakukan ketika turun hujan. Syarat yang kedua, para pemirsa Niaga TV, an yujadal mataru inda iftitahil ula wal faragi minha waftitahil thaniyati. Syarat yang kedua, agar kita bisa menjamak dikarenakan hujan, yaitu hujannya ada ketika kita memulai sholat yang pertama dan ketika kita selesai dari sholat yang pertama dan ketika kita iftitah atau membuka sholat yang kedua. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, sholat maghrib, turun hujan. Sampai rakaat yang terakhir kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih turun hujan. Ya. Maka ketika kita takbiratul ihram dengan niat menjamak isya takdiman, yaitu menarik isya ke waktu maghrib, haruslah dipastikan bahwa saat takbiratul ihram isya kondisinya masih turun hujan. Maka dikatakan di sini waftitahu tsaniyah. Harus ada hujannya ketika memulai sholat yang kedua. Wa yushtaratu ma'a dhalika ma taqaddama fi jam'is safari taqdiman. Sebagaimana disyaratkan selain dari dua syarat yang barusan kita sebutkan, disyaratkan juga syarat-syarat ma taqaddama fi jam'is safari, yang sudah kita sebutkan dalam pembahasan jamak dikarenakan safar. Misalnya dikatakan di sini an-niyatu fil ula, ada niat ketika kita memulai salat, wa tartibu bainal ula wa tsaniyah. Karena ini jenisnya adalah jamak takdim, maka harus tartib, tidak boleh diacak-acak. Tidak boleh karena hujan isya dulu baru maghrib, tidak bisa. Harus maghrib dulu baru isya, karena maghrib diikuti, isya mengikuti, dan sesuatu yang mengikuti tidaklah lebih dahulu daripada yang diikuti. Begitu penjelasan para ulama. Fa ini lalu dikatakan di sini, fa ini qata'a ba'dahuma au fi asma'i tsaniyati madata ala sihhati. Apabila hujannya berhenti ba'dahuma, setelah menyelesaikan dua salat itu, misalnya zuhur asar atau maghrib isya, au fi athna'i thaniyati, Atau hujannya berhenti di salat yang kedua. Hujan turun, kita sedang salat maghrib. Beres kita salat maghrib, hujan masih ada. Lalu kita pun salat isya dengan niat jam'ut taqdim. Di pertengahan salat isya, di rakaat yang kedua hujan berhenti. Pertanyaannya, sah tidak salat kita? Beliau katakan, madhata ala sihhati. Ya, salat itu dianggap sudah sah. Sudah memenuhi apa? Ketentuan yang digariskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu di sini ada poin terakhir yang beliau sampaikan, wala yajuzu al-jam'u bil matari ta'khiran. Wala yajuzu al-jam'u bil matari ta'khiran. Dan tidak boleh menjamak salat dikarenakan hujan apabila dilakukan dengan ta'khiran. Yaitu ta'khir. Misalnya ketika maghrib turun hujan. Maghrib turun hujan. Saya tidak boleh misalnya mengatakan kepada jamaah, bapak-bapak yang sudah hadir di musholla, ini kita mau sholat maghrib tapi hujan. Kita takhir saja ke isya. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Beda dengan jamak dikarenakan safar. Itu bisa takdiman atau takhiran. Tapi kalau sebabnya adalah hujan, hanya boleh takdiman wala yajuzu ta'khiran. Boleh takdim tetapi tidak boleh ta'khiran. Kenapa tidak boleh ta'khiran? Ya qad yakunu inqata'al matar. Bisa jadi apa namanya hujannya berhenti. Hujan turun, ini waktu maghrib pun datang, ah nanti aja salat maghribnya. Sekalian salat isya. Enggak bisa. Boleh jadi nanti hujannya berhenti. Maka kita meninggalkan salat tanpa sebab, berdosa. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimahumullah. Kita memasuki pembahasan bab yang baru, tapi masih dalam pembahasan kitabus sholah. Ini kitabus sholah ini cukup panjang. Sudah 153 pertemuan dan masih berlanjut. Ya, masih berlanjut insyaallah beberapa pertemuan lagi. Kita memasuki bab yang berjudul Salatul Khawfi. Khawf. Ma makna al-khawf? Al-khawfu lughatan diddul amn. Khawf, bahasa kitanya takut. Secara bahasa diartikan diddul amn. Lawannya aman. Saya merasa aman. Lawan dari kalimat saya merasa aman, saya merasa takut. Aman, lawannya adalah takut. Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala ketika menjelaskan maksud dari salat khawf, beliau berkata, wal maqsudu bi salatil khawfi as-salatu allati tu'adda fi dhurufil qitali ma'al aduwi idha takhtassu bi rukhasin wa tashilat. Ittakhtassu bi rukhasin wa tashilat. Apa maksudnya? Salat khauf, kata beliau, adalah salat yang dilaksanakan dalam kondisi peperangan melawan musuh. Itu disebut dengan apa? Salat khauf. Wal aslu fi mashru'iyyatiha. Adapun dalil disyariatkannya kita melakukan salat bahkan dalam kondisi khauf atau ketakutan, ya, ayatun, ayat Quran, wa ahadithun ta'ti fi bayani halatiha wa kaifiyatiha. Dalilnya adalah ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang akan kita sebutkan ketika menjelaskan tentang kaifiat atau tata cara salat khauf. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala berkata, halatuha, ada beberapa kondisi orang melaksanakan salat khauf. Li salatil khaufi halatani hasbal halatil qital. Salat khauf memiliki dua kondisi, ya, tergantung nanti kondisi peperangan. Kondisi yang pertama, kata beliau, wahiyya. Kondisi yang pertama adalah halatul murab murabithah wal hirasah wa adamul tihamil kital. Kondisi yang pertama, para pemirsa Niaga TV, salatul khauf, salat karena peperangan yang dilakukan dalam kondisi ribat, ya, murabit, orang yang ribat, yaitu dalam kondisi berjaga di perbatasan terluar negeri Islam, dia berjaga di sana, pegang senjata, lalu pegang layar untuk melihat pergerakan musuh. Dia berjaga terus menerus, ya, dan tidak ada pertempuran atau adu fisik, hanya ribaut, menjaga perbatasan. Wa fi hadhil halati ta'khudu as-salatu syaklan muayyanan. Maka salat mengambil bentuk tertentu. Yakhtalifu ba'du syai'i anis salati fi suratihal ammah. Ada beberapa perbedaan dibandingkan melaksanakan salat dalam bentuk yang umum. Bisababi hirsil muslimina ala adaiha jama'atan. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin yang sebenarnya itu mereka haris. Mereka semangat untuk mengerjakan salat dalam bentuk berjamaah. Khalfal imamihim a'zam au qaidihimul a'la, yaitu di belakang imam mereka yang agung atau di belakang dari qaid, yaitu komandan pasukan. Lalu dikatakan di sini al-halatu tsaniyah. Adapun kondisi yang kedua, ya, salat khauf ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, belum terjadi peperangan, dalam kondisi ribaut, saling memantau, saling menjaga perbatasan, ya. Itu bisa dilaksanakan salat khauf kalau memang ada ancaman yang jelas penyerangan. Atau kondisi yang kedua adalah indama yaltahimul qitalu ma'al aduwi, yaitu saat peperangan sudah berkecambuk melawan musuh. Ini kondisi yang kedua. Jadi peperangannya sudah berkecambuk melawan musuh. Wa tatadakhala as-sufufu wa yashtadda al-khawfu. Sap-sap menjadi belatakan, menjadi kacau, ya. Lalu rasa takut semakin besar. Wala yumkinu li ba'dil muqatilin al-muslimina an yatrukul qitala. Dan tidak memungkinkan bagi para pejuang muslim untuk meninggalkan medan tempur tersebut. Likasratil aduwi au ghairi dhalik. Baik dikarenakan jumlah musuh yang sangat banyak atau yang lain sebagainya. Lalu beliau berkata, wala tujadu kaifiyatun muhaddadatun lissalati fi hadhil halah. Tidak ada kaifiyah, tata cara khusus untuk melaksanakan salat khauf dalam kondisi yang kedua. Itu ketika pedang, sudah ketemu pedang. Ya, pasukan sudah ketemu pasukan, terjadi peperangan, datang waktu salat, tetap salat. Bagaimana caranya? Dikembalikan kepada kemudahan dan kemampuan seseorang. Oleh karenanya dikatakan di sini, ya, bahwasanya dalam kondisi ini la tujadu kaifiyatun muhaddadatun lis-salati fi hadhil halah. Tidak ada kaifiyah tertentu. Ya udah. Farijalan au rukbanan, berperang sambil salat, dan salatnya dalam kondisi rijalan au rukbanan, berjalan atau dalam kondisi naik kendaraan dan lain sebagainya. Kalau musuh sudah bertemu dengan umat Islam, maka ya tidak ada lagi cara tertentu. Lalu dikatakan, idza kana al-qitalu mubahan, apabila peperangan yang dilakukan itu mubah, tujuannya dibenarkan oleh agama, wal aduwwu fi ghairi jihatil qiblah, sedangkan musuh tidak berada di arah kiblat, artinya dia bermarkas di tempat yang lain, bukan di arah kiblat. Farraqal imamu an-nasa firqatain, maka dalam kondisi ini hendaknya imam membagi manusia menjadi dua kelompok. Firqatun fil wajhil adu, satu kelompok menghadap musuh. Wa yusalli bi firqatir raq'atan. Ya, jadi ada beberapa orang yang hadir dalam peperangan. maka Nabi jadi imam. Lalu bagaimana bisa jadi ada serangan mendadak karena musuh tidak ada di arah kiblat, tapi di belakang kita misalnya. Maka ada sebagian pasukan yang berjaga menahan serangan dan sebagian ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusalli bi firqatin raka'atan, maka dalam kondisi itu imam sholat bersama kelompok pertama satu rakaat. Imam sholat bersama kelompok pertama cukup satu rakaat. Fa idza qama ila tsaniyah nawaw mufaraqa tahu. Maka apabila bangkit menuju rakaat yang kedua, maka para makmum tersebut niat mufaraqah, niat keluar dari sholat berjamaah. Jadi kelompok dibagi dua. Satu, karena ini musuh tidak di arah kiblat, kalian 100 orang menghadap ke arah musuh, kami akan menghadap kiblat untuk sholat. Dapat satu rakaat, bangkit ke rakaat yang kedua, makmumnya semuanya niat sholat munfaridan, sendiri-sendiri. Artinya mereka menyempurnakan sholatnya sendiri. Wadhahabu ila wajhil adu. Kalau nanti pasukan yang tadi gelombang pertama yang sholat bersama imam sudah selesai sholatnya, di mana imam tetap berdiri, sedangkan mereka para makmum melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Kalau para makmum sudah selesai sholat, maka mereka salam dan bergantian dengan kawannya. Imamnya masih berdiri, karena dia baru dapat satu rakaat, dia berdiri. Maka masuklah gelombang yang kedua. Lalu mereka takbiratul ihram. Wa yamkuthulahum biqadaril fatihati wa suratin qasiratin. Maka saat itu mereka ya, tunggu dulu. Ya, tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru, ditunggu dulu. Ya, jadi imam membagi pasukan jadi dua, sebagian menghadap musuh, sebagian sholat bersama imam. Ketika sudah satu rakaat, makmum berniat mufaraqah, keluar dari jamaah, ya keluar dari jamaah, sedangkan imamnya tetap berdiri. Ketika jamaah pertama ini sudah selesai, mereka bergantian menepati posisi pos jaga, lalu yang belum sholat masuk sholat. Berarti ada selisih satu rakaat antara imam dengan jamaah yang datang belakangan. Waja'a ulaika ilal imami wa huwa qa'imun fi sholati yaqra. Maka kloter atau gelombang yang kedua datang, kelompok yang kedua datang untuk sholat bersama imam, dan imam berada dalam kondisi berdiri. Mereka mengucapkan takbiratul ihram. Wa yamkuthu lahum biqadril fatihati wa suratin kasirah. Ya, wa suratin qasirah. Ya, kemudian setelah itu si imam ini berdiam sejenak, ya, membaca Al-Fatihah dan surat yang pendek. Fa idza jalasa litasyahhudi, maka apabila imam duduk untuk tasyahud, qamu, maka imam makmum kloter yang kedua itu qamu berdiri, wa atammu li anfusihim, dan mereka menyempurnakan salat masing-masing. Wa yutilu wa tasyahhudu summa yusallimu bihim, kemudian imam memanjangkan tasyahud lalu salam bersama kelompok kedua. Jadi kelompok pertama dapat takbiratul ihram, kelompok yang kedua dapat salam. Bingung atau tidak? Tidak, insyaallah ya. Jadi ada peperangan nih. Kondisi yang pertama, musuh tidak berada di arah kiblat. Maka saya misalnya jadi qaidul juyush, saya pimpinan pasukan. Saya akan jadikan pasukan saya dua bagian. Satu bagian saya instruksikan untuk siap siaga menghadapi musuh. Satu bagian saya katakan, ayo kita salat berjamaah. Lalu iqamah. Dimulailah salat berjamaah. Ya, dari mulai takbiratul ihram, fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Ketika dapat satu rakaat, ya saya bangkit berdiri, para makmum bangkit berdiri, lalu bedanya makmum niat keluar dari jamaah. Artinya mereka menyempurnakan salatnya masing-masing. Sedangkan saya tetap berdiri, menunggu selesainya gelombang yang pertama. Gelombang yang pertama sudah bergerak semua menuju musuh, sudah selesai salat, gelombang yang kedua datang, salat bersama saya. Ya, salat bersama saya. Berapa rakaat? Saya sama mereka dua rakaat. Ya, kalau salatnya yang 4 rakaat misalnya, kan tergantung kondisi.

digunakan untuk mengemas produk dengan dimensi kecil dan permukaan datar. Multifungsi untuk berbagai kemasan produk seperti kardus kotak handphone, kosmetik, farmasi, stationery, kotak kardus herbal, kemasan makanan, snack, dan masih banyak lagi. Dengan fitur suhu pengemasan 30 hingga 400 derajat Celcius, dimensi plat pengemasan 36 x 20 cm, mudah disetting dan dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pecacah rumput tipe AGR-CH400B. Untuk kebutuhan merajang dan mencacah aneka jenis tanaman dan limbah hijau seperti batang jagung, rumput gajah, ilalang, dan lain-lain dengan lebih maksimal dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin yang kompak, yang handal dan berkualitas, terbuat dari material berkualitas yang awet dan kokoh, dengan motor penggerak listrik yang berkualitas dan performa maksimal, dilengkapi hopper inlet dan roll penarik bahan sehingga memudahkan proses dan pembuat kinerja jadi lebih cepat. Kapasitas hingga 600 kilo per jam secara kontinu, menggunakan fitur pisau pencacah 4 piece dan roller 2 piece. Hasil perajangan akan langsung keluar dalam hitungan detik, lebih halus dan berkualitas, aman dipakai dan mudah dalam perawatan. Telah banyak digunakan oleh pengusaha di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin. Ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami kembali membuka dua layanan, ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di dua nomor yang telah kami tampilkan. Ada penelpon yang masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Di tempat saya ada seorang guru ngaji. Ada seorang apa Ibu? Guru ngaji, ustaz lah istilahnya gitu. Baik. Kemudian kata dia, karena dia itu kan tidak Jumatan katanya. Itu karena enggak ada perintahnya salat Jumat. Dia selalu di rumah, katanya istikaf gitu. Terus kata dia pesantren itu sesat. Terus dia bilang hadis Bukhari Muslim itu banyak dipalsukan. Dia bilang seperti itu. Jadi saya bingung, apa itu, bagaimana orang seperti itu? Itu sesat. Kata ibu, dia, itu orang. Dia itu belajarnya, dia pernah makan tren dulu. Terus dia udah paham katanya ilmu-ilmu pesantren di pesantren itu. Sekarang dia menyalahkan pesantren itu sesat. Yang ngalar Quran itu durhaka katanya, hukumnya gitu. Saya bingung bagaimana sikap saya dan apa orang seperti itu bagaimana. Itu jelas itu penyimpangan. Mohon penjelasannya Ustaz. Tapi dia memang menyuruh kita itu sholat biasa, sholat awal waktu. Jangan. Kemudian katanya hati harus ikhlas, harus dibersihkan. Dia bilangnya, hanya dia bilangnya sholat Jumat itu tidak ada. Kemudian hadis Bukhari Muslim itu banyak dipalsukan. Kata dia nggak boleh mengikuti hadis, harus Al-Quran, gitu bilangnya. Saya jadi bagaimana sikap saya sebenarnya, sebab harus dijauhi orang tersebut begitu. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini jelas tanpa ada keraguan kita katakan ini orang yang sesat, orang yang menyimpang. Ada indikasi mungkin dia dari kelompok Syiah barangkali ya, atau dari kelompok ingkar sunnah. Ini kelompok yang sesat ya, mengingkari tentang wajibnya sholat Jumat. Ini adalah mengingkari sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil Quran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Jumu'ah. Dia katakan kita hanya ikut Quran saja. Di Quran jelas perintah salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza, apabila nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila mereka dipanggil untuk mengerjakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mendatangi salat, wa dzarul bai, ya, dan tinggalkan jual beli, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya, itu lebih baik kalau kalian tahu. Itu ayatnya. Belum lagi kalau kita melihat hadis yang menyertainya, ya, yaitu kaitan dengan firman Allah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ini masih Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah. Dan apabila kamu sedang berkhutbah, wa tarakuka qa'ima, lalu mereka meninggalkanmu dalam kondisi kamu berdiri berkhutbah. Karena dalam riwayat disebutkan datang rombongan pedagang dari negeri Syam. Maka katakan kepada mereka, ya Rasulullah, ma indallahi khairun, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Minat tijarah dibandingkan perdagangan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi Jumatan ini adalah satu sholat yang hukumnya wajib berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, dalam hadis banyak. Barang siapa, ya, yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut, min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, maka Allah akan tutup hatinya. Ya, man igtasala yaumal jumu'ah, man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mah, wa man igtasala fal guslu afdal. Barang siapa yang berwudu untuk sholat Jumat, itu bagus. Dan siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Quran, hadis, ijma', itu sudah jelas. Yang kalau 3 hal ini yang sudah jelas dan pasti diingkari, maka menyebabkan pelakunya, na'udzubillah, keluar dari Islam. Mengingkari perkara yang maklum minad-din bid-darurah. Mengingkari perkara yang bahkan orang awam yang tidak belajar ilmu agama tahu sholat Jumat itu adalah wajib. Lalu dia mengatakan, saya sudah masuk pesantren, saya dapatkan semua Sahih Bukhari itu isinya tipuan dan la haula wala quwata illa. Hati-hati. Kalau ibu bisa melaporkan ke pihak terkait, baik itu MUI, ya, atau yayasan misalnya seperti Orga Persarekatan Muhammadiyah atau apa yang ada dekat dengan lembaga ibu, ya, lebih baik dilaporkan. Dan ibu jangan dekat-dekat dengan yang begitu, berbahaya sekali pemikirannya. Ya, dia berusaha menipu ibu dengan mengatakan Anda harus ikhlas, tetap sholat 5 waktu. Itu cara dia menipu. Hati-hati, ini jelas sesat. Ya, tidak ada keraguan. Ya, saya yakin, seyakin-yakinnya kalau benar seperti yang ibu ceritakan, maka dia dan orang yang mengikuti dia adalah orang-orang yang sesat dan menyimpang. Allah alam bissawab. Bagaimana caranya biar kita bisa terhindar dari dosa ghibah? Soalnya begini, setiap kita bersosialisasi dengan orang lain, ada aja bahan omongan yang dapat. Setelah kita pulang ke rumah, kita baru sangat menyesal, seperti dikejar-kejar dosa. Bagaimana caranya supaya kita tidak membawa dosa ghibah tersebut sampai mati? Karena rasa takut sekali menjadi bangkrut nanti di akhirat, soalnya mau minta maaf rasanya tidak mungkin, karena kita tidak pernah berbicara sama orang yang digibah tersebut. Ya, banyak cara, ya, banyak cara. Salah satu cara adalah dengan memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah, yang salah satunya adalah dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, Dia Maha Melihat, itu harus masuk ke dalam hati kita. Dia Maha Melihat, Dia Maha Mendengar, Dia Maha Mengetahui, itu harus benar-benar meresap masuk ke dalam jiwa kita. Ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh hati mereka, dan kami itu adalah lebih dekat kepada mereka dibandingkan urat leher mereka. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ingatlah ketika malaikat mencatat amal perbuatan mereka, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidaklah terucap satu ucapan, terucap satu ucapan, satu kata, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan juga ada malaikat atid. Itu nilai-nilai seperti itu harus kita bangun. Apakah kita tidak malu dilihat oleh Allah? Inna rabbaka labil mirsad, ya, sesungguhnya Tuhanmu itu labil mirsad, benar-benar fokus melihat semua gerak-gerik hambanya. Apa kita enggak malu dilihat sama Allah Tabaraka wa ta'ala? Apakah kita tidak membayangkan semua perkataan kita itu dicatat lalu nanti diberikan kepada kita pada hari kiamat? Apa kita tidak malu? Ya, lalu kita cari penjelasan para ulama apa bahaya ghibah agar kita jadi takut. Ya, barang siapa yang menutup man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Lalu bagaimana dengan yang membuka aib seorang muslim? La haula wala quwata illa billah. Begitupun yang tidak kalah pentingnya, cari teman-teman yang baik. Jauhi teman-teman yang buruk. Jauhi orang-orang yang fasik, ahlul maksiat, jauhi, tinggalkan. Jangan dekat-dekat mereka, cari teman-teman yang baik. Teman-teman yang ketika kita dekat dengan mereka, yang mereka sebutkan adalah kebaikan, amal ibadah, saling menasehati dalam kebaikan dan takwa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ahmad di Sumatera Selatan. Kalau sholat subuh berjamaah di masjid, imamnya membaca doa qunut, kita apa harus mengangkat tangan dan mengaminkan? Mohon penjelasan. Allah al-Mustafa, ya, dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan begitu pun para ulama yang lainnya yang berpendapat bahwasanya kunut itu hanya dilakukan ketika ada musibah. Jadi memang sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan murid-murid beliau itu berpendapat kunut itu hanya dilakukan ketika ada nazilah, ada musibah. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Malik, kunut dibaca setiap subuh. Bedanya Imam Malik sebelum ruku kunutnya, Imam Syafi'i ba'da ruku. Adapun Imam Abu Hanifah memandang tidak ada kunut dalam subuh. Kalau memang penanya, ya, Pak Ahmad di Sumatera Selatan, mengambil pendapat yang mengatakan bahwa kunut hanya dilakukan ketika ada musibah, maka Pak Ahmad harus mengetahui bahwa Al-Imam Ahmad yang menjadi rujukan dalam pendapat tersebut berkeyakinan bahwa ketika seorang yang mengambil pendapat beliau, yaitu kunut itu hanya ada ketika ada musibah, orang yang meyakini pendapat tersebut, kata Imam Ahmad, ketika dia sholat di belakang orang yang kunut, maka yang sebaiknya, yang paling utama adalah dia kunut. Kenapa? Berdasarkan keumuman hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa ini masalah khilaf. Dan khilafnya mu'tabar. Ya, dalilnya kuat. Terlepas kita mengambil salah satu pendapat, tetapi hendaknya kita sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kita tidak mengatakan apa namanya bid'ahnya orang yang melaksanakan kunut subuh. Allah alam bissawab. Jika ada seorang yang masbuk satu rakaat dari imam salat berjamaah di masjid, kemudian ada seorang yang baru mau salat fardu, kemudian dia menepuk pundak, menarik serta mundur makmum yang masbuk satu rakaat ini ke satu sob belakang untuk dijadikan imam oleh seorang yang akan mau salat fardu, menjadikan makmum masbuk satu rakaat tadi menjadi imam salat berjamaah. Tidak masalah, ya, enggak ada masalah. Bahkan orang yang sudah selesai salat diperintahkan oleh Nabi untuk salat lagi menemani orang yang baru saja datang. Lalu Nabi katakan, adakah yang mau bersedekah untuk saudaranya? Kalau yang sudah di luar sholat saja boleh mengulang sholat. Misalnya saya sudah sholat zuhur. Misal saya sudah sholat zuhur, lalu saya lihat teman saya baru datang, saya katakan, ayo saya temani biar kamu dapat pahala berjamaah. Kalau tidak di luar sholat saja, saya dianjurkan untuk sholat lagi agar teman saya itu dapat sholat berjamaah. Apalagi saya masih di dalam sholat, maka sangat baik kalau kita memberikan kesempatan orang untuk dapat pahala berjamaah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Pekalongan, salatlah seperti aku salat, tapi kenyataan banyak salat yang gerakannya tidak sama, padahal sudah dicontohkan yang benar seperti selesai ruku tidak pakai takbiratul ihram. Selesai ruku tidak pakai takbiratul ihram. Maksudnya apa ini? Salatlah seperti kalian melihatku salat. Sampai situ jelas. Tapi kenyataan banyak salat yang gerakannya tidak sama, padahal sudah dicontohkan yang benar. Seperti selesai ruku tidak pakai takbiratul ihram. Harus diperjelas lagi. Takbiratul ihram ya memang cuma ada di awal. Ya ketika setelah ruku ya kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan itu disebut dengan i'tidal. Itu disebut dengan i'tidal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada seorang yang berada di sob pertama, kemudian dia batal wudunya saat salat berjamaah, kemudian sob pertama dan sob kedua penuh orang yang sedang salat berjamaah, jadi bagaimana cara solusinya? Solusinya sederhana, sudah diajarkan oleh Nabi. Ya, Nabi berkata, saful imami saful makmum. Safnya imam adalah safnya makmum. Jadi kalau dalam kondisi salat berjamaah yang menjadi ukuran saf di mana orang tidak boleh lalu lalang itu safnya imam. Tidak ada istilah mohon maaf. Bukan saf imam, saf makmum. Sutratul imam, sutratul makmum kata Nabi. Sutrahnya imam itulah sutrahnya makmum. Apa itu sutrah? Sesuatu yang kita letakkan di depan ketika kita sholat, di mana orang tidak bisa lewat antara diri kita dengan sutrah tersebut. Dan kalau sholat berjamaah tidak dilihat sutrah makmum, yang jadi ukuran adalah sutrah imam. Ya oleh karenanya kata Ibnu Abbas, ya Nabi pernah sholat di Mina dengan para sahabat, kemudian aku sholat masuk ke tengah-tengah sob, dan aku melewati apa? Orang-orang yang sedang sholat dan Nabi tidak mengingkarinya. Ya karena memang dalam sholat berjamaah sutrahnya adalah sutrah imam. Dan tidak ada istilah sutrah makmum. Artinya boleh kita lalu lalang ketika memang ada keperluan. Allah alam bisa. Ada penelpon dari Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, silahkan. Di lingkungan saya ketika salat jenazah itu setelah salam masih dibacakan tahlil surah ikhlas sampai ke Fatihah, kemudian dibacakan doa, lalu menjelang keberangkatannya setiap sekali diangkat lalu diletakkan dibacakan Fatihah hingga 3 kali. Nah, kemudian masih ditambah azan. Apakah demikian sesuai sunnah Ustaz? Atau di mana sesuai sunnahnya Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab. Apa yang dilakukan itu ya tidak memiliki dasar, tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, oleh karenanya sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik cara beribadah adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya untuk kita jadikan sebagai contoh dan teladan. Ya, Nabi ya ketika menyolatkan ya biasa beliau menyolatkan dengan 4 kali takbir. Takbir pertama setelahnya adalah Fatihah, takbir kedua setelahnya salawat, takbir ketiga doa, lalu takbir keempat salam, tidak masalah ditambahkan doa. Setelah itu langsung dibawa ke kuburan, tidak ada ritual apapun, tidak ada bacaan apapun yang diajarkan oleh Nabi. Sampai di kuburan, ya ada adab-adabnya, memasukkan ke kuburan itu ada adabnya. Nanti akan kita bahas di bab salat jenazah, ada adab-adabnya. Setelah itu Nabi menyampaikan beberapa nasihat, ya memerintahkan untuk mendoakan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada baca Fatihah 3 kali, lalu diazankan, lalu ini, banyak sekali ritual-ritualnya. Padahal yang namanya menguburkan adalah ibadah, ya artinya ada ritual ibadah. Dan Nabi banyak menguburkan para sahabatnya. Dalam perang Uhud saja 70 orang sahabat meninggal. Belum sahabat yang meninggal sebelumnya atau sesudahnya, banyak sekali. Artinya seharusnya tata cara mengurus jenazah itu sampai kepada kita dengan jelas dan lengkap. Ya, tinggal bagaimana kita mau belajar dari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara Nabi dalam mengurus jenazah. Yang saya tahu, apa-apa yang tadi disebut atau ditanyakan tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita lupa rakaat? Apakah ini yang kedua atau ketiga? Apakah kita harus tasyahud awal di rakaat itu dan kita salat 2 rakaat lagi dan satu lagi? Itu yang pertama, kalau kita ragu rokaat, berusahalah kita cari mana yang lebih yakin. Kalau ternyata kita sudah berusaha berhenti sejenak, mencari mana yang kita yakin dan kita tidak mendapatkan keyakinan, maka ambil jumlah yang lebih sedikit. Ambil jumlah yang lebih kecil. Ya, ambil jumlah yang lebih sedikit, ambil jumlah yang lebih kecil. Artinya kalau kita ragu 2 atau 3, maka ambil yang lebih kecil, dalam hal ini 2. Kalau kita tidak mendapatkan keyakinan. Pertanyaan kedua tadi masih ada sepertinya. Dan satu lagi, apakah benar ada larangan menggunakan cincin di jari tengah? Saya tidak tahu. Saya tidak mengetahui ada larangan menaruh cincin di jari tengah. Arti surat An-Nas terakhir, contoh bisikan golongan manusia seperti apa? Ya, bisikan manusia yang mengajak manusia, mengajak temannya untuk bermaksiat, ya mengajak kawannya untuk meninggalkan. Maksiat itu kan rumusannya adalah perintah yang ditinggalkan, perintah Allah yang ditinggalkan, dan larangan yang dilanggar. Ketika ada orang atau manusia yang membisikkan hal itu kepada kita, yaitu bisikan untuk perintah kita tinggalkan atau larangan kita langgar, maka itu adalah bisikan-bisikan yang buruk, ajakan-ajakan yang buruk. Allah a'lam bissawab. Ada penelpon. Assalamualaikum. Ustaz. Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Ya Ibu, langsung saja. Mau nanya. Halo. Iya, langsung saja Ibu. Begini Ustaz. Misalnya gini, seorang apakah seorang perempuan yang sholat di rumah, terus dia mendengar azan, apakah wajibnya menjawab azan? Terus misalnya di tempat itu kan banyak masjid, pertama yang dijawabnya tuh di tempat yang lain, tiba-tiba kayaknya agak pelan yang azan yang itu, lalu azan yang lain yang kedengaran, jadi setelah mengikuti azan yang pelan itu pindah ke azan yang lain yang diikuti, yang dijawab gitu. Apakah boleh pindah menjawab azan seperti itu gitu? Karena yang pertama kayaknya kurang jelas, udah diikuti baru separuh jalan gitu, jadi pindah lagi ke azan yang lain. Baik. Yang azan lain pun istilahnya di separuh jalan baru diikuti juga gitu. Baik. Apa ada pertanyaan lain Ibu? Seperti itu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah al-Miswab, kalau kita kembalikan ke hadis Nabi, perintahnya jelas. Ya, Nabi berkata, إِذَا سَمِئْتُمُ الْمُؤَذِّنِ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ إِذَا سَمِئْتُمُ الْمُؤَذِّنِ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنِ. apabila kalian mendengar seorang muazin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah qulu mithlama qalahul muazin, seperti yang dikatakan muazin. Artinya di situ tidak ada batasan, mau kita jawab lebih dari satu azan enggak ada masalah. Yang pasti disunnahkan saat kita mendengar azan kita menjawab azan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Di sujud terakhir, boleh enggak kita berdoa sebanyak-banyaknya dan begitu pula salam baik? Enggak ada masalah, apalagi di salat-salat sunnah silahkan diperpanjang sujud terakhir, kemudian kita gunakan untuk berbaca, membaca doa berdasarkan hadis Nabi, فَأَكْثِرُ فِيهِ مِنَ الدُّعَى فَقَوْمِنُنْ أَيُّ اسْتَجَابُ لَهُ. Perbanyaklah berdoa di dalamnya, maka jadirun bil istijabah, besar kemungkinan akan dikabulkan. Kita coba angkat penelpon terakhir di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ustaz, sejauh mana sih kalau arti bahasa Arab merdeka itu apa? Dan setelah kita baca, justru orang yang merdeka katanya bebas itu, kalau kita lihat sirah-sirah Nabawiyah itu, orang yang wajib memakai yang terbebani syariat seperti jilbab itu justru orang yang merdeka. Adapun budak-budak itu tidak. Seperti apa itu pandangan merdeka menurut syariat Islam? Baik. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya istiqlal. Dalam bahasa Arab istiqlal. Ya istiqlalun artinya merdeka. Tentunya merdeka ya memiliki banyak pengertian ya. Ya, tetapi ada seorang sahabat kalau saya tidak salah ketika ditanya oleh panglima Persia Rustum tentang untuk apa kalian datang ke negeri kami? Kalian datang dari Arab sana untuk apa datang ke negeri kami? Maka sahabat ini berkata bahwa kami datang ke tempat kalian ini linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang menemui kalian wahai Rustum, wahai Kisra, adalah untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada manusia menuju peribadatan kepada Tuhannya manusia. Kemerdekaan. Merdeka dari semua ikatan. Dan kita hanya mengikatkan diri kepada ikatan yang paling kuat, ikatan Allah. Kami datang kemari, kata para sahabat Nabi, untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada manusia, kepada penyembahan kepada Rabbul Ibad. Ya, kepada Tuhannya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berkata, kami datang kemari untuk mengeluarkan manusia min juril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman-kezaliman yang muncul dalam agama-agama menuju keadilan Islam. Kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita tunduk kepada ketentuan Allah, ketentuan syariat yaitu Islam, lepas dari semua aturan kecuali kita menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah, digariskan oleh Allah. Dan kemerdekaan yang sebenarnya kata beliau adalah kami mengeluarkan manusia min dhiqid dunia, dari sempitnya dunia ini, ila sa'ati dunia wal akhirah, menuju luasnya dunia dan akhirat. Ya, artinya keluasan dunia akhirat itu tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan kemurnian beribadah kepada Allah dan ketundukan kepada semua ketentuan-ketentuan Allah. Itu yang dipahami oleh sebagian sahabat. Ya, kemerdekaan yang hakiki saat saya melepaskan semua ikatan saya dan hanya bisa tunduk kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita taati, satu-satunya yang kita jalankan semua ketentuan, aturan dan hukumnya. Ya, itu pengertian yang dipahami oleh dahulu para sahabat. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.